agar kenikmatan tersebut senantiasa ada dan bertahan di tengah-tengah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la azidannakum, maka pasti dan pasti akan aku tambahkan kenikmatan tersebut. Wa la in kafartum, akan tetapi apabila kalian kufur, inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ikhwati fillah ra'akumullah, di bulan Al-Muharram yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah banyak beramal saleh di dalam bulan suci tersebut. Di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadan siyamu syahrillahi al-muharram. Puasa yang paling utama yang dikerjakan oleh seorang muslim setelah dia gugurkan kewajibannya untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan al-muharram. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bulan Muharram dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa bulan Al-Muharram bukanlah seperti bulan-bulan biasanya. Bulan Al-Muharram memiliki kekhususan tersendiri. Bulan Muharram adalah bulan yang luar biasa. Oleh karenanya disandarkan kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan saleh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di bulan Al-Muharram adalah as-saum, berpuasa. Seperti yang tersebut dalam hadis ini, afdalus siyam, puasa yang paling utama, puasa yang paling afdal setelah seorang melakukan puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Al-Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu arda pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, apa keutamaan puasa, terkhusus puasa Asyura, yaitu puasa yang Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan padanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam beserta Bani Israel yang bersama beliau dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketika itu Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibelahnya Laut Merah untuk perjalanan lorong yang bisa dilewati oleh Nabi Allah Musa sehingga sampai ke ujung Laut Merah dalam keadaan selamat. Adapun ketika Fir'aun ingin mengikuti jejak Nabi Allah Musa, mengejarnya, ingin membunuh, mendzalimi Nabi Allah Musa dan yang bersama beliau, maka Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah tersebut. Maka ketika orang-orang Yahudi yang berada di kota Al-Madinah ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka berpuasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa alasan mereka berpuasa? Mereka menjawab, karena kami mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Musa pada bulan Muharram, terkhusus pada tanggal 10 Al-Muharram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi pernyataan Yahudi tersebut, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Dalam riwayat yang lain, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak, kami lebih utama untuk menghargai Nabi Allah Musa dibandingkan kalian. Maka di 10 Muharram, hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ditanya oleh seorang sahabah dalam riwayat Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu ardhah, apa keutamaan puasa Asyura wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, ahtasibu ayukaffira adz-dzunub atau ayyukaffira as-sanah allati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang mengerjakan puasa pada tanggal 10 Muharram tersebut akan diampuni dosanya satu tahun yang telah lewat. Dosa demi dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang muslim akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia mengerjakan puasa 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita apabila kita ingin berpuasa pada 10 Muharram tersebut, beliau alaihi salatu wasallam memberikan wejangan khusus kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu." Berpuasalah kalian satu hari sebelum hari Asyura atau satu hari setelah hari Asyura. Satu hari sebelum hari Asyura, yakni tanggal 9 yang dikenal oleh para ulama al-fiqih dengan hari Tasu'a, atau satu hari setelahnya yang dikenal dengan tanggal 11 al-Muharram. Jadi 9, 10 ataukah 10 dengan 11. Ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti lafaz au dengan wa. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian satu hari sebelum tanggal 10 dan satu hari setelah tanggal 10. Jadi 3 hari dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berangkat dari sini, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Utsaimin alaihi rahmatullah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa yang paling utama bagi seorang yang ingin mengerjakan dan menghidupkan puasa pada bulan Muharram adalah berpuasa 3 hari berturut-turut pada tanggal 9, 10 dan 11, hari Tasyu'a, hari Asyura dan pada tanggal 11 Al-Muharram. 3 hari berturut-turut, ini tingkatan yang paling afdal. Tingkatan yang kedua, diberikan pilihan apakah dia mau berpuasa 9 dan 10 ataukah 10 dan 11, 2 hari. Jadi tingkatan pertama 3 hari, tingkatan yang kedua 2 hari. Tingkatan yang paling bawah adalah seorang yang berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram, hanya pada hari Asyura-nya saja. Diperbolehkan, diperbolehkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah mencatat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya hanya bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki niat yang kuat, memiliki azam, la in baqitu. Dalam riwayat yang lain, la in ishtu, kalau aku masih hidup, kalau aku masih diberikan sisa umur, ilal amil muqbil, ilal qabil, dalam riwayat yang lain, sampai ke tahun yang berikutnya, la asumanna tasi', maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram juga, disandingkan dengan 10 Muharramnya. Akan tetapi takdir mencatat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menemui bulan Al-Muharram yang beliau targetkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka 3 tingkatan ini kita bisa amalkan sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Al-muhim yang harus kita ketahui bahwa berpuasa sunnah di bulan Al-Muharram adalah puasa yang sangat mulia setelah kita menggugurkan kewajiban kita dari puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sebuah faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Kenapa berpuasa di hari Arafah lebih memiliki kemuliaan dibandingkan berpuasa di hari Asyura? Karena seperti yang kita ketahui, berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, di antara keutamaannya adalah seorang akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hari Asyura hanya pada 1 tahun yang telah lewat. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fihi wajhan. Ada 2 cara untuk kita mengetahui sebab kenapa Allah lebih memuliakan hari Arafah. Ahaduhuma, yang pertama, anna yauma Arafah fi syahri haramin wa qablahu syahru haramin wa ba'dahu syahru haramin bi khilafi Asyura. Bahwasanya hari Arafah berbeda dengan hari Asyura. Kenapa? karena hari Arafah sebelumnya bulan haram. 9 Dzulhijjah, bulan sebelumnya adalah bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah bulan haram. Setelahnya, setelah Dzulhijjah adalah bulan Al-Muharram. Maka hari Arafah yang berada pada tanggal 9 Dzulhijjah diapit oleh dua bulan yang suci. Diapit oleh dua bulan yang haram, yaitu Al-Muharram dan sebelumnya Dzulqa'dah. Berbeda dengan Asyura. Kalau Asyura berada pada tanggal 10 Muharram, yang insyaallah ta'ala akan kita dapati dua hari ke depan. 10 Muharram, sebelumnya na'am Dzulhijjah, bulan haram. Tapi setelahnya bulan Safar, bukan bulan haram. Maka ini sebab pertama kenapa hari Arafah lebih mulia daripada hari Asyura. Adapun sebab yang kedua kata beliau Ats-Tsani, anna shauma yaumi Arafah min khasa'isi syar'ina. Adapun hari Arafah merupakan kekhususan syariat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kaum muslimin sedang melakukan ibadah haji. Dan pada saat itu 9 Dzulhijjah tepatnya sedang melakukan wukuf di Arafah, maka ini merupakan manasik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Khusus hari Arafah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan apa? Berbeda dengan hari Asyura, bi khilafi Asyura. Kenapa berbeda dengan hari Asyura? Hari Asyura Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa karena apa? Karena ada keterkaitan diselamatkannya Nabiullah Musa, diselamatkannya Bani Israel yang bersama Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Jadi bukan kekhususan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensyukuri keselamatan yang Allah karuniakan kepada Nabiullah Musa. Maka hari Arafah lebih mendapatkan keutamaan, yaitu satu tahun yang akan datang fadhu'ifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan keberkahan yang lebih dari syariat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi khotifillah yarakumullah, bukan artinya kita harus meremehkan berpuasa di bulan Muharram karena hanya satu tahun dosa-dosa kita akan terampuni. Satu tahun dosa yang terampuni adalah bilangan yang sangat banyak yang kita harus menggapai ampunan atau maghfirah tersebut agar kita bisa mulus jalannya menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam al-adabu al-mufrad. Yang walhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari, la yashba'u duna jarihi, tidak pantas seorang tetangga kenyang dalam keadaan tetangga di sampingnya lapar. Dan kita sebutkan pula hadis yang diriwayatkan oleh beliau bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laisal mu'min, bukan ciri-ciri seorang mukmin yang sempurna keimanannya, alladhi yashba', dalam keadaan perutnya kenyang, wajaruhu ja'iun, di samping itu tetangganya sedang dalam keadaan lapar membutuhkan makanan lebih yang dimiliki oleh tetangga yang sudah kenyang tersebut. Dan telah kita jelaskan pula secara global pada pertemuan yang terakhir. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun yukthiru ma al-maraqi fayaqsimu fil jiran. Hendaknya seorang muslim ketika memasak makanan yang berkuah diperbanyak jumlah kuahnya, fayaqsimu fil jiran, setelah dia perbanyak jumlah kuah yang dia masak, maka bagilah kepada tetangga-tetangga yang berada di sekitarnya. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abi Dzar, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Qala, beliau mengatakan, ausani khalili, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku. Kekasihku telah memberikan nasihat kepadaku bi tsalatsin, dengan tiga perkara. Abu Dzar di dalam hadis ini mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-khalil, kekasih, karena memang itulah sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari deretan para nabi dan rasul yang diberikan gelar al-khalil sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala hanya dua orang nabi, Yang pertama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disifati dengan hal ini, menunjukkan apa yang difahami oleh sahabat yang mulia as-sahabiyul jalil Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Ausani khalili bi thalathin. Kekasihku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku dengan tiga perkara. Tiga wasiat yang sangat agung yang akan kita bahas pada majelis kali ini biidznillahi taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asmi' wa ati'. Atau kata afwan, bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan Abu Dzar. Ucapan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Wasiat yang pertama, asma'u wa uti'u, agar aku senantiasa mendengar dan agar aku senantiasa taat. Walau li 'abdin mujadda'il atraf, walaupun kepada seorang penguasa yang berasal dari kalangan seorang hamba, mujadda'il atraf. Mujadda' di dalam bahasa Arab maknanya adalah muqatta'. Muqatta' itu artinya anggota tubuhnya ada yang terpotong. Seorang hamba yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, al-mujadda'u arda'al 'abid. Mujadda'ul atraf adalah seorang hamba di dalam syariat Islam yang kastanya paling rendah. Kastanya paling di bawah, paling mudah untuk diremehkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Sudah dia budak, sudah dia seorang hamba sahaya, ada cacat lagi di dalam tubuhnya. Kalaupun seorang yang seperti ini menjadi penguasa, akan diberikan wasiatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, asma'u wa uti', agar aku senantiasa mendengar dan taat, walaupun yang memimpin aku adalah seorang hamba yang cacat. Arda al-abid li khissatihi wa li qillati qimatihi, hamba tersebut seakan-akan tidak memiliki harga lagi. Wa manfaatihi, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada tuannya. Wa nafaratin nas minhu, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, dan manusia mayoritasnya lari menjauh dari seorang hamba tersebut, tidak mau membeli budak ini. Kenapa? Bahagian tangannya sisa satu, ada bahagian telinganya yang terpotong, tidak sempurna anggota tubuhnya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia sebagai seorang amir, dia sebagai seorang waliul amr, maka Nabi memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda, asmi' wa ati' ya Abu Dzar, tetap engkau mendengar dan tetap engkau taati penguasa tersebut. Ini wasiat yang pertama, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan secara global setelah kita nukilkan hadis ini secara sempurna. Wasiat yang kedua, wa idza sana'ta maraqatan, wahai Abu Dzar, apabila engkau membuat sebuah makanan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Tsummanzur, kemudian lihatlah ahla baitin min jiranik, orang-orang yang berada di samping kanan dan kirimu, orang-orang yang berada di sekitarmu dari kalangan al-jiran, dari kalangan tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minhum bima'ruf, maka berikanlah apa yang telah engkau masak tersebut. Apa yang telah engkau masak tersebut, berikanlah kepada mereka. Ini wasiat yang kedua, agar kita senantiasa memiliki i'tina, perhatian yang lebih kepada tetangga-tetangga di sekitar kita. Bukan acuh tak acuh, bukan cuek kepada mereka. Diperhatikan. Bahkan perkara yang paling kecil saja, untuk memasak masakan kuah, Nabi SAW mengingatkan Abu Dzar, jangan dipersedikit kuahnya, bahkan diperbanyak, agar bisa engkau bagikan kepada tetangga yang ada di sekitarmu. Berikan kepada mereka al-ma'ruf, berikan kepada mereka kebaikan, berikan kepada mereka apa yang engkau mampukan dari unsur kebaikan-kebaikan kepada tetangga tersebut. Al-ma'ruf, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian wasiat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasalli sholata li waqtiha," dan salatlah sesuai dengan waktunya. Yakni salatlah salat-salat wajib di awal waktu. "Fa in wajadtal imama qad shalla," akan tetapi apabila engkau mendapatkan wahai Abu Dzar, seorang imam sedang melakukan salat, "faqad ahrazta salataka," maka pada saat engkau salat bersendiri di rumah, kemudian mendapati imamnya adalah imam yang terlambat untuk melaksanakan sholat di awal waktu dan engkau mendapati imam telah sholat, maka cukup sholat yang kamu lakukan di rumah sendirian tersebut. Wa illa fahiya nafilatun. Kalau tidak, maka engkau akan mendapatkan pahala sunnah, sholat an-nafilah. Ya insyaallah ta'ala, wasiat yang ketiga ini akan kita jelaskan secara rinci pada waktunya bi'idnillahi ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, tiga wasiat yang disampaikan oleh Abu Dzar, afwan, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu arda, berkaitan dengan tiga perkara besar. Yang pertama, as-sam'u wat-tha'ah li ulatil umur, agar senantiasa kita mendengar dan taat kepada penguasa yang ada. Yang kedua, agar kita memiliki i'tina, perhatian kepada tetangga-tetangga kita. Dan yang ketiga adalah agar kita sholat tepat pada waktunya. Tiga perkara besar yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan satu persatu. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, adapun wasiat yang pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Dzar adalah agar beliau senantiasa taat kepada penguasa kaum muslimin. Sikap seorang ahlus sunnah yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan lagi oleh para sahabah, dilanjutkan lagi oleh generasi tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, sampai ke zaman kita sekarang, adalah akidah yang sudah sangat jelas, akidah yang sangat wadih. Sikap ahlus sunnah wal jamaah kepada penguasanya adalah as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat, akan tetapi tidak pada perkara-perkara mutlak, semuanya tanpa terkecuali, tidak. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kita kepada penguasa itu adalah pada perkara-perkara kebaikan yang ada unsur-unsur ketaatannya. Kalau ada unsur keharaman wal iyadzu billah, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, wal afu, mohon maaf, kami tidak bisa taat kepada penguasa. Pada perkara-perkara al-ma'ruf, maka ahlu sunnati wal jamaah dalam bab ini, dalam akidahnya ini, terbagi di antara atau berada di antara dua sekte yang terlalu ekstrim ke kanan dan terlalu ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan yaitu mereka dari kalangan kaum al-Khawarij yang sama sekali tidak bisa melihat sedikit pun kesalahan dari seorang penguasa. Apabila penguasa pemerintah terdapat kesalahan, maka pasti akan dihukumi sebagai hukumah al-kufriyah, pemerintah yang kafir, yang tidak bisa ditaati sama sekali. Bahkan yang lebih ekstrim dari itu, mereka menganggap bahwasanya pemerintahan yang ada adalah pemerintahan taghut. Ini berlebih-lebihan, terlalu ekstrim, terlalu hulu dalam menyikapi kesalahan dari pemerintah. Adapun kelompok yang kedua, sekte yang kedua, ekstrim kiri, orang-orang yang terlalu bermudah-mudahan di dalam mentaati penguasa, dan semuanya keseluruhan dari apa yang diberikan perintahnya oleh penguasa pasti akan mereka taati, walaupun mereka harus terjebur di dalam jurang kebid'ahan wal'iyadzubillah, jurang kesyirikan wal'iyadzubillah, atau perkara-perkara keharaman yang lainnya seperti unsur-unsur demokrasi, perkara yang haram. Kalau kita diminta untuk melakukan dan ikut serta dalam perkara tersebut, mohon maaf, kami tidak bisa ikut dalam perkara yang haram. Pesta demokrasi bukan ajaran yang kami halalkan. Tapi sebahagian sekte, sebahagian kelompok kaum muslimin, mereka masya Allah tabarakallah, sam'u wa ta'ah, kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Naam, benar sampai di situ kaedahnya. Tapi ketika mereka diminta untuk turut serta dalam pesta demokrasi, mereka turun. Atau perkara-perkara lainnya yang mengakui atau memiliki faedah atau sebuah hukum yang berkaitan dengan keharaman-keharaman, kemaksiatan, kebid'ahan, bahkan wali'adzubillah, kesyirikan, mereka pun mendengar dan taat kepada penguasa. Ini yang keliru. Ini yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Selama kebaikan yang diperintahkan, pakai helm kalau keluar, taati lampu merah, buat KTP, buat SIM, dan yang seterusnya. Perkara-perkara ma'ruf, jauh dari perkara-perkara kemaksiatan, jauh dari perkara bid'ah, apalagi kesyirikan. At-ta'ah, as-sam'u wat-ta'ah, dengar dan taat. Maka khawatir tidak pula kita terlalu bermudah-mudahan. Semua, apapun yang disampaikan oleh penguasa, apapun yang disampaikan oleh pemerintah, wajib untuk kita tunduk padanya. Selama pada perkara ma'ruf, na'am, sam'an wa ta'atan, tanpa kita berontak sedikit pun apa yang ada di sisi mereka. حفظهم الله ورعاهم. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka ahlu sunnah berada di pertengahan dari dua sekte tersebut, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Maka ahlu sunnah ini memang walhamdulillah akidahnya diselamatkan dari sikap al-ghulu, sikap at-tanattu', sikap berlebih-lebihan. Tidak terlalu berlebih-lebihan ke arah kanan, tidak pula terlalu bermudah-mudahan ke arah kiri. Pertengahan, walhamdulillah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Oleh karenanya kami menjadikan kalian sebagai ummatan wasatan, yang pertengahan sikapnya. Ini sikap yang benar. Bahkan Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya yang sahih mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati seorang makhluk pun apabila bertentangan dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut. Ada orang yang paling kita sayangi, kedua orang tua kita, memerintahkan, "Ayo, tolong minum, cicipi sedikit minuman keras ini." Orang yang paling kita sayangi, ayah kita atau yang semisalnya dari kalangan-kalangan kerabat, tidak bisa kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketika kita menolak untuk mentaati hal tersebut, apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita misalkan, kita tidak melakukan al-uquq. Kita tidak melakukan kedurhakaan. Karena kedurhakaan itu apabila yang kita tentang, yang kita tidak taati pada perkara-perkara kebaikan. Kalau perkara haram yang kita tidak taati, maka itu adalah bahagian dari hak Allah Subhanahu wa taala yang kita penuhi. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, mentaati penguasa secara umum adalah akidah ahli sunnati wal jamaah, walaupun yang menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin, li abdin mujadda'il atraf, seorang hamba sahaya yang cacat bahagian tubuhnya. Maka ahlu sunnah bukan ajaran yang meremehkan penguasa. Itu penguasa sudah kafir, itu penguasa sudah menjadi penguasa yang taghut, karena tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan sunnah. Ini bukan bahagian dari ahli sunnah. Ini bahagian dari kelompok takfir yang mudah mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompoknya. Bahkan pemerintah yang jelas-jelas mengagungkan Al-Quranul Karim, mengagungkan sholat lima waktu, puasa Ramadan, haji, dan amalan-amalan soleh lainnya tidak dianggap di sisi mereka. Dianggap itu adalah pencitraan, dianggap itu adalah sesuatu yang mendatangkan ar-riya, dan yang seterusnya ingin mereka datangkan adalah pujian-pujian, dan yang semisalnya dari ta'wil-ta'wil fasid yang ada di sisi mereka, wal'iyadzubillah. Maka khawatir filah ya ra'akumullah, wasiat pertama yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar adalah, asma'u wa uti, agar aku senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun seorang hamba sahaya, walaupun seorang budak yang cacat yang menjadi penguasa tersebut. Ini wasiat yang pertama. Adapun wasiat yang kedua yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau sebelumnya kita akan menukilkan athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda adalah seorang sahabat yang tidak perlu kita sampaikan biografi beliau. Keutamaan beliau sudah terlalu banyak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda pernah menasihatkan yang berkaitan dengan wasiat pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar kepada Suwaid ibn Ghaflah. Umar bin Al-Khattab pernah menasihatkan sebuah nasihat yang sangat indah kepada Suwaid ibn Ghaflah. Umar bin Al-Khattab mengatakan, innaka la'allaka an tukhallafa ba'di. Wahai Suwaid, barangkali nanti apabila aku telah wafat, apabila aku telah meninggal, engkau akan dipimpin oleh seorang setelahku. Fa'ati'il amir, maka taatilah penguasa, pemimpin tersebut. Wa in kana 'abdan mujaddan, walaupun dia seorang budak, seorang hamba yang cacat anggota tubuhnya. In dzalamaka, apabila penguasa tersebut menzalimi kamu wahai Suwaid. Perhatikan nasihat seorang Umar bin Khattab Al-Faruq, yang syaitan saja lari ketika melihat langkahnya Umar pada sebuah jalan. Seorang ahlul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umarun fil jannah, berbeda dengan akidahnya kaum Syiah yang mengatakan Umarun finnar. Di sini kita bisa melihat dan membedah secara ilmiah siapa yang berada di atas kebenaran, siapa yang berada di atas kesalahan atau kebatilan. Nabi SAW mengatakan Umarun fil jannah, kaum Syiah ar-Rafidah, terkhusus Ayatullah Al-Khomeini dan orang-orang yang bersama dia mengatakan Umar finnar, Umar kafir. Maka ajaran siapa yang harus kita ikuti? Tentunya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab mengatakan, wa in dzalamaka, kalau ada penguasa yang mendzalimi kamu wahai Suwaid, fasbir, sabarlah. Zalim penguasanya, sabar. Enggak ada sama sekali Umar bin Khattab mengatakan, wa in dzalamaka fakhruj. Kalau penguasa mendzalimi kalian wahai Suwaid dan orang-orang yang bersama engkau, fakhruj, ayo lakukan pemberontakan. Rebut kekuasaannya, rebut kursinya. Tidak pernah sama sekali disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini akidah yang dibawa oleh Umar, yang didapati oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, tunduk kepada penguasa, tunduk kepada pemerintah. Dan walhamdulillah dari ketaatan-ketaatan pemerintah ini akan mendatangkan maslahat dan manfaat yang sangat banyak, berbeda dengan orang-orang yang ingin merongrong kekuasaan pemerintah tersebut. Dan walhamdulillah setiap penguasa, pemerintah, kaum muslimin dimanapun mereka berada, sedikit atau mungkin jarang kita dapatkan ketika mereka memaksa, memerintahkan kepada rakyat-rakyatnya untuk melakukan perkara-perkara yang haram, melakukan perkara-perkara kebid'ahan, melakukan perkara-perkara kesyirikan, dipaksa, jarang kita dapati. Penguasa mengayomi, biasanya mengayomi seluruh masyarakatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, ini harus kita pegang baik-baik dan harus kita camkan di dalam sanubari-sanubari kita. Maka kata Umar bin Khattab, in dzalamaka fasbir, apabila penguasa tersebut wahai Suwaid mendzalimi dirimu maka sabarlah. Fa in hurimaka fasbir, apabila dia merebut hartamu maka sabar lagi. Zalim penguasanya merebut harta rakyatnya secara zalim, bukan dengan cara yang ma'ruf, dirampas harta sebagian rakyatnya, dipaksa untuk membayar pajak ini dan pajak itu. Taati, siapa yang mendapatkan dosanya? Mereka yang mewajibkan yang mendapatkan dosanya, bukan kita yang mendapatkan dosanya. Wa in hurima ka fasbir, sabar untuk menjalani ketaatan tersebut. Ini bentuk ketaatan, al-amr bil ma'ruf, perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan yang ada di sisi seorang rakyat kepada penguasanya. Kemudian kata Umar bin Khattab, wa in aradaka ala amrin yang kududinak, akan tetapi wahai Suwaid, kalau penguasa tersebut memaksa kamu untuk melakukan sebuah perkara, untuk melakukan sebuah amalan yang ternyata amalan tersebut yang kududinak akan membuat kamu murtad dari Islam, akan membuat kamu keluar dari al-Islam, perkara-perkara yang berbau kesyirikan atau perkara-perkara yang membatalkan keislaman kita wal'iyadzubillah, atau masuk ke dalamnya perkara-perkara kemaksiatan, kebid'ahan, bagaimana kalau penguasa melakukan hal tersebut, dipaksa untuk melakukan satu hal yang haram, dipaksa untuk mengucapkan la ilaha illa bashar misalnya, tidak ada Tuhan selain Bashar, seperti apa yang dilakukan oleh Bashar al-Assad di Suriah sana, dipaksa rakyatnya, ayo katakan la ilaha illa Bashar, tidak ada ilah selain Bashar al-Assad, a'udzu billahi minad dalali wal hawa, a'udzu billahi minar rafd, keyakinan Rafidah yang ada di sisi penguasa tersebut. Hati-hati, dijelaskan oleh Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita dipaksa untuk melakukan hal yang haram, bagaimana kalau kita dipaksa untuk melakukan hal yang bisa membatalkan keislaman kita. Maka kata Umar bin Khattab, faqul, katakanlah wahai Suwaid kepada penguasa tersebut, dami, silahkan bunuh aku, duna dini, akan tetapi aku tidak akan mengorbankan agamaku sedikit pun. Dami, silahkan tumpahkan darahku hai penguasa, lebih baik aku mati dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah di akhir hayatku, daripada aku harus mentaati apa yang dipaksa untuk kita mengatakannya dari perkara-perkara kesyirikan wal'iyadzubillah. Dami duna dini, ambil darahku, tumpahkan darahku, tapi tidak pada agamaku. Pertahankan al-aqidah, pertahankan al-manhaj, pertahankan akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-Islam. Satu-satunya agama yang bisa membawa kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita korbankan, walaupun azab dari seorang penguasa ada di hadapan kita, walaupun pedang-pedang mereka ada di leher-leher kita. Lebih baik kita mati dalam keadaan dizalimi oleh penguasa dibandingkan kita harus mengorbankan akidah keislaman kita wal'iyadzubillah. Yakhwati fillah yara'akumullah, selesai penukilan dari nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang bisa kita ambil faedahnya adalah bagaimana Umar bin Khattab menyampaikan kepada Suwaid bin Ghaflah ayo taati, sabar. Kalau kita mau menelaah lafaz sabar yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, di sana ada isyaratun yasirah. Ada sesuatu yang tersirat, bukan tersurat, tersirat, bahwa yang namanya wulatul umur bukanlah orang-orang yang sempurna. Penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin bukanlah orang-orang yang sempurna. Mereka adalah manusia biasa yang akan juga terjatuh di dalam kesalahan. Mereka juga akan terjerumus di dalam dosa dan kemaksiatan. Mereka juga akan terjerumus ke dalam kezaliman. Wa'iyadzubillah. Oleh karenanya kita diminta oleh Nabi SAW, diajarkan oleh a'immatus salaf kita, di antaranya Imam Ahmad alaihi rahmatullah, untuk ayo kita sering mendoakan penguasa-penguasa kita agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka melakukan sebuah kedzaliman, fasbir, sabar. Mereka bukan malaikat. Mereka bukan manusia-manusia yang sempurna. Mereka adalah manusia-manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan hawa nafsu untuk mereka, telah ciptakan tendensi-tendensi duniawi untuk mereka. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa tamak, rakus diciptakan di tengah-tengah manusia, terlebih mereka para penguasa. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kalau kita dapat hal ini, fasbir, sabar. Enggak boleh kita melakukan pemberontakan, enggak boleh kita menjelek-jelekkan penguasa, terlebih menghasung, membakar, memprovokasi orang-orang yang berada di sekitar kita. Ayo gulingkan penguasa yang ada. Ayo kita rebut kursi yang ada. A'udzubillah minat dalali wal hawa. Tidak boleh yang demikian. Karena ini merupakan akidah bid'iyah yang ditanamkan oleh Dzul Khuwaisirah, yang ketika itu dia berani mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat beliau. I'dil ya Muhammad. Adillah engkau wahai Muhammad. Beraninya luar biasa Dzul Khuwaisirah, yang keluar dari anak garis keturunan Dzul Khuwaisirah, kaum takfiriyah, kaum al-khawarij, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah, nasihat yang kedua atau wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda. Wa idza sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranik. Apabila engkau memasak makanan-makanan yang berkuah, wahai Abu Dzar, perbanyaklah airnya. Telah kita jelaskan hadis ini secara global pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Masuk ke dalamnya masakan-masakan yang berkuah, apakah daging, ayam, sayur dan yang seterusnya, tidak memandang pada jenis masakan tertentu, tapi apapun yang dimasak dengan model berkuah, diperbanyak kuahnya. Thumanzur, kemudian perhatikanlah ahla baiti min jiranik, perhatikanlah orang-orang yang berada di sekitarmu. Fa'asibhum minhu ma'ruf bima'rufin, berikanlah kebaikan, kirimkanlah kebaikan untuk tetangga-tetangga tersebut. Al-Syeikh Al-Allamah Syekhuna Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali Hafidhahullah atau alaihi rahmatullah, menjelaskan di dalam syarah beliau terhadap wasiat yang kedua ini, beliau alaihi rahmatullah mengatakan, wal khaslatu thaniyatu min tilkumul wasaya, khaslah athaniyah, nasihat kedua, wasiat kedua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar adalah al-ihsanu ilal jar. Kita harus berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Bil hadiah, bagaimana cara berbuat baik? Dengan memberikan mereka hadiah. Wal muwasat mimma yaqdiru alaihi jarahu, kita berikan apa yang bisa dan mampu untuk kita berikan kepada mereka. Paling tidaknya tersenyum apabila bertemu dengan tetangga tersebut. Jangan bertemu dengan tetangga dengan muka yang masam, muka yang kecut, lirikan yang menunjukkan kebencian dan yang seterusnya. Jangan, kita jaga hubungan dengan tetangga-tetangga kita. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana ketika tetangga kita seorang muslim, bagaimana tetangga kita seorang kerabat kita, hubungan darah ada dengan dia, ataukah mungkin tetangga kita adalah seorang yang kafir, non muslim, bukan bahagian dari kaum muslimin. Maka tetap mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan, kewajiban yang harus kita berikan kepada mereka. Min ta'amin, kita berikan hadiah, bingkisan kepada mereka, apakah itu berupa makanan, au syarabin, atau mungkin minuman, au syai'in, atau sesuatu apapun, yuntafa'u bih, yang bisa diambil manfaatnya, yang bisa memberikan manfaat kepada tetangga tersebut. Fatatibun nafsu wa taqdil hajah wa yu'jarul wasil. Maka ketika seorang tetangga mendapatkan hadiah, bingkisan, kiriman dari tetangganya yang lain, maka akan menggetarkan jiwanya, maka akan membuat bahagia jiwanya, kemudian akan bisa menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Begitu pula seorang yang memberikan pasti akan mendapatkan al-ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang telah kita lewati, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa diwasiati oleh Jibril radhiyallahu taala anhu arda, atau Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril memberikan wasiatnya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa, wahai Muhammad, engkau berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga-tetangga di sekitarmu. Dan telah kita jelaskan bagaimana realisasi dari apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wasiat Jibril sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berbuat baik kepada tetangganya yang Yahudi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk tetangganya yang sakit dari kalangan Yahudi, apalagi sahabat-sahabat Nabi yang menjadi tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, wasiat yang ketiga yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa shalli sholata li waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ai fi awwali waqtiha, pada awal waktunya, karena salat itu terbagi menjadi awal waktu dan akhir waktu. Awal waktu yaitu ketika baru masuk dari waktu salat yang ada, salatul zuhur misalkan, awal-awal waktu masuknya, maka di situ kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Walaupun salatul zuhur sebenarnya boleh untuk kita kerjakan nanti jam 3. Nanti jam 3 lewat 10 menit mendekati waktu asar boleh. Itu namanya akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur boleh, tapi jauh dari hal yang afdal, jauh dari sesuatu yang utama. Boleh kalau dia mengerjakan jam 3 lewat 15 misalkan, atau mungkin jam 3 lewat 21 menit, 1 menit sebelum waktu asar masuk, boleh, sah. Tapi apakah menjadi sesuatu yang afdal? Jawabannya tidak. Bahkan dia telah menyelisihi apa yang disampaikan, apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Abu Dzar diwasiati oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ayo salat tepat pada waktunya. Salat di awal waktu, wahai Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Fa in wajadtal imama qad shalla, apabila engkau mendapati imam telah salat. Ikhwati fillah yarhamakumullah, lafaz hadis ini sangat berkaitan erat dengan kisah yang terjadi antara Abu Dzar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu saat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan keduanya duduk bersila. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dzar Al-Ghifari berada di samping beliau, menepuk bahagian lutut beliau. Wahai Abu Dzar, apa yang akan engkau lakukan apabila engkau nanti mendapati suatu zaman yang di zaman tersebut penguasanya akan mengakhirkan waktu sholat? Jadi penguasa akan mengakhirkan waktu sholat. Karena di bangsa Arab, sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang sangat dikenal, bahwa penguasa itu yang akan menjadi pemimpin sholatnya kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW yang beliau menjadi penguasa, dan beliaulah yang menjadi imam. Dan di antara sunnah yang diajarkan oleh beliau, qomat itu dikumandangkan. Kalau bisa sedikit kita membahas masalah fikih, qomat itu dikumandangkan oleh seorang muadzin apabila seorang muadzin telah melihat imamnya masuk ke dalam masjid. Imam masuk ke dalam masjid, kumandangkan iqamah. Belum terlihat, tahan. Ini yang dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bergantung dengan waktu-waktu yang ada, kurang 2 menit, kurang 1 menit dan yang seterusnya. Ini dari pembahasan fikih. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga demikian keadaannya. Abu Bakar masuk ke dalam masjid, baru qomat dikumandangkan. Begitu pula Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan penguasa-penguasa khalifah khulafa ar-rasyidin yang lainnya pun demikian keadaannya. Ma'rufnya apa? Yang lebih dikenal di tengah-tengah mereka, penguasa akan menjadi imam bagi kaum muslimin. Maka Abu Dzar ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana wahai Abu Dzar? Kalau engkau mendapati suatu zaman yang penguasanya itu adalah penguasa yang zalim, di antara kezalimannya apa? Suka mengakhirkan waktu. Jam 12, 12 menit sudah azan az-zuhur. Penguasanya tidak nampak sampai jam 2, sampai jam 3 mendekati salat asar." Ini gambaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. diakhirkan salat oleh penguasa tersebut karena al-muadzin tidak mau mengumandangkan iqamah, tidak mau menegakkan lafaz-lafaz iqamah kecuali melihat imam, kecuali melihat penguasa. Ketika itu penguasanya zalim, sengaja mengakhirkan. Dan ini bukan hanya pepesan kosong dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan beliau bertanya hanya sekedar pertanyaan biasa. Terjadi di zaman Bani Umayyah, di zaman pemerintahan Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Zalim. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Zalim. Di antara kezaliman Al-Hajjaj ibn Yusuf adalah mengakhirkan waktu sholat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, ketika sholat Jumat akan ditegakkan, Al-Hajjaj ibn Yusuf yang bertindak sebagai imam dan khatib ketika itu tidak keluar dari kerajaannya, tidak keluar dari tempatnya, kecuali waktu asar telah masuk. Sampai sore ditunggu oleh kaum muslimin di masjid, duduk sudah siap mendengarkan khutbah dari sang imam, dari sang khatib. Sampai sore, waktu asar sudah masuk, belum keluar dia. Kedzaliman Al-Hajjaj ibn Yusuf. Belum lagi kedzaliman-kedzaliman yang lainnya. Dia bunuh para ulama, dia bunuh sahabat Nabi. Sahabat Nabi dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Panjang ceritanya kalau berkaitan dengan Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Zalim. Penguasa tapi dia. Tapi tetap, yang namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf sebagai penguasa, ismi' wa'ati'. Para ulama as-salaf yang hidup di zaman Al-Hajjaj ibn Yusuf memiliki sebuah fatwa yang sama. Dengarkan dan taati apa yang ada di sisi penguasa tersebut. Walaupun zalim, lihat nasihat Umar bin Khattab. Wa in zalamaka fasbir. Kalau penguasa menzalimimu, sabar. Enggak ada yang bisa kita lakukan kecuali as-sabru as-sabru. Maka singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya hal tersebut kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan, "Bimadza ta'murni ana af'alu ya Rasulullah?" Apapun yang engkau nasihatkan kepadaku, apapun yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, aku akan lakukan. Jadi sebuah muskilah, sebuah permasalahan disampaikan kepada Abu Dzar. Gimana suatu saat, wahai Abu Dzar, pemimpin yang ada di tengah-tengah kamu zalim. Dia suka mengakhirkan waktu sholat dan yang seterusnya. Apa yang akan kamu lakukan? Abu Dzar tidak sok tahu menjawab. Tapi beliau mengatakan, menyerahkan seluruhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimadza ta'muruni ana af'al. Apapun yang engkau perintahkan wahai Rasulullah, aku akan melakukannya. Lihat taslim yang tam, kesempurnaan yang ada di sisi akidah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, termasuk di dalamnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, benar-benar menerima dengan sempurna apa yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal tusalli as-salata fi awwali waqtiha munfaridan. Wahai Abu Dzar, kalau engkau mendapati model penguasa imam yang demikian, dia zalim, dia akhirkan waktu salat, tidak mengerjakan salat duhur kecuali waktu asar telah masuk, maka solusi yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar, tusalli salata fi awwali waqtiha munfaridan. Engkau tetap mengerjakan salat di awal waktunya munfaridan, sendirian di rumah. Tidak berjamaah, tidak. Sendirian di rumah wahai Abu Dzar. Di awal waktu azan berkumandang, sudah masuk waktu, 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya imam belum memimpin sholat. Karena tidak ada yang berhak memimpin sholat kecuali penguasa ketika itu. Siapa rakyat biasa mau memimpin sholat? Bisa dipenggal lehernya oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu dapati wahai Abu Dzar, tusalli salata fi waktiha atau fi awwali waktiha munfaridan, sholat sendirian di rumahmu di awal waktu sholat tersebut. Fa idza aqamus shalah, maka apabila jamaah sholat akan menegakkan sholat berjamaah, imam sudah datang tapi di akhir-akhir waktu, fala tu'rid nafsaka li adahum, jangan kamu membantah mereka, jangan kamu memprovokasi mereka, jangan sholat bersama dia, ini sudah keluar waktu, jangan, biarkan. Qomat ditegakkan, iqamah ditegakkan, melihat imam yang terlambat tadi datang, iqamah sudah ditegakkan, biarkan kaum muslimin yang akan mengerjakan sholat di belakang imam, sholat di belakang imam, di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf, anggaplah, biarkan. Jangan kamu provokasi untuk mereka meninggalkan sholat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf. Wala tu'lin mughadabatika lahum, dan jangan kamu tampakkan kebencianmu kepada pemimpin tersebut. Manusiawi. Seorang sahabah yang dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapati seorang imam yang zalim. maka seorang sahabat tersebut pasti benci. Kenapa? Syariat Allah Subhanahu wa taala dipermainkan oleh penguasa tadi. Yang harusnya sholat di awal waktu jadi akhir waktu, benci. Kebencian yang wajar, bahkan kebencian yang diharuskan. Karena tidak semua kebencian-kebencian itu di dalam Islam tercela. Kebencian kita kepada kesyirikan tidak tercela sama sekali. Kebencian kita kepada ahlu syirik tidak tercela sama sekali. Kebencian kita kepada bid'ah tidak tercela sama sekali. Kebencian kita kepada ahlul bid'ah tidak tercela sama sekali. Hati-hati dari syubhat. Agama Islam, agama yang penuh rahmah, tidak ada unsur kebencian, tidak ada ini, tidak ada itu. Kaedahnya secara umum benar, tapi kalau diterapkan kepada setiap keadaan, enggak boleh benci dengan orang-orang kafir, enggak boleh benci dengan orang-orang Nasrani, enggak boleh benci dengan Yahudi. Nah, ini kekeliruan, khalal fil aqidah. Hati-hati, syubhat yang demikian. Kebencian tidak semuanya tercela. Ada momen-momen tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu, bahkan kita diwajibkan untuk membenci orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Dzar membenci perlakuan tersebut atau kelakuan dari imam tersebut, penguasa tersebut, wajar. Wala tu'lin. Akan tapi kata Nabi, jangan kamu tampakkan wahai Abu Dzar. Jangan kamu tampakkan kebencianmu kepada mereka. Wala taqul lahum, dan jangan pula kamu sampaikan kepada mereka, la usalli li anni sallaitu. Aku enggak mau sholat di belakang imam ini. Aku enggak akan sholat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf. Kenapa? Anni sholaitu, aku telah sholat sendirian di rumah. Jangan. Ini bentuk provokasi. Bayangkan, Nabi SAW menutup celah rapat-rapat untuk jangan sampai adanya pemberontakan kepada penguasa yang ada. Ditutup oleh Nabi SAW. Jujur, padahal Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, aku sudah sholat di rumah, aku tidak akan berjamaah bersama kalian. Sangat mungkin. Akan tapi kata Nabi, jangan. La taqul. Jangan engkau katakan itu wahai Abu Dzar. Apalagi di tengah-tengah kaum muslimin. Abu Dzar seorang yang terpandang, sahabat Nabi, orang yang bertemu langsung dengan Nabi, orang yang mendapatkan sabda-sabda langsung, mendengarkan langsung dari Nabi SAW, sabda-sabda beliau. La taqul, jangan engkau katakan wahai Abu Dzar, anni sallait la usalli, aku tidak akan sholat bersama kalian karena aku sudah sholat sendirian di rumah. Jangan. Jadi apa yang harus dilakukan? Bal salli ma'ahum marratan tsaniyah. Bahkan wahai Abu Dzar, yang aku nasihatkan untuk dirimu, sholat bersama imam tersebut untuk yang kedua kalinya. Sholat bersama imam tersebut untuk yang kedua kalinya. وَيُحْسَبُ لَكَ نَافِلَةً وَلَهَا أَجْرُهَا. Dan sholat yang kedua tersebut akan terhitung sebagai sholat sunnah, karena sholat wajibnya sudah digugurkan tadi, sudah dilaksanakan tadi oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah di rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada jemaah kaum muslimin, jemaah imam penguasa yang zalim tadi menegakkan sholat di masjid jami', maka sholatlah bersama penguasa tersebut, sholatlah bersama kaum muslimin, dan sholat yang kedua itu terhitung sebagai sholat sunnah. Nafilatan lak, salat sunnah bagimu wahai Abu Dzar, walaha ajruha, dan kamu akan mendapatkan pahala dari salat sunnah tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka inilah wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Wasalli salata liwaqtiha, salatlah wahai Abu Dzar, dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari yang ada di hadapan kita. Salatlah salat wajib wahai Abu Dzar tepat pada waktunya, di awal-awal waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla, kalau engkau mendapatkan imam telah mengerjakan sholat sementara kamu tidak mendatangi masjid tersebut, faqad ahrazta sholataka ajza'atka. Ini makna ahrazta ajza'atka, cukup sholat sendirian tadi. Jadi sholat yang sendiri di dalam rumah itu bisa diberikan dua pilihan. Kalau mungkin sibuk ada urusan di luar dan semisalnya, maka tidak sholat bersama kaum muslimin tidak ada masalah, karena ada urusan-urusan tertentu atau ada uzur-uzur syar'i. Ini di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar mendapatkan nasihat ini. Wa illa fahiya nafilatan. Kalau kamu sudah salat di rumah wahai Abu Dzar, kemudian kamu ikut lagi salat bersama imam atau penguasa tersebut, maka itu adalah salat sunnah bagimu. Kalau kamu mau ikut, maka silahkan. Kalau kamu tidak ikut, maka salat sendirian di rumah tadi sudah cukup. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Riwayat yang kita sebutkan tadi, riwayat yang jelas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, menasehatkan kepada Abu Dzar, ayo, jangan buat fitnah, jangan provokasi umat, jangan provokasi kaum muslimin, sholat bersama imam tersebut. Walaupun kamu sudah sholat di rumah, tetap sholat bersama penguasa yang zalim tersebut, dan akan menjadi pahala sholat sunnah bagi dirimu wahai Abu Dzar. Maka ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan wasiat ketiga ini adalah agar kita senantiasa mengerjakan dan memperhatikan salat-salat kita di awal waktunya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab. Ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab khairil jiran, yang berkenaan dengan pembahasan siapa tetangga yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim. Pertanyaan pertama, apakah kaum Khawarij tidak mengetahui hadis-hadis tentang taat kepada penguasa, atau mereka beranggapan hadisnya palsu, atau bagaimana? Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Jangankan hadis, ayat yang berkaitan dengan hal ini, yakni taat kepada penguasa, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, mereka takwil. Ulil amri yang dimaksud di situ bukan penguasa. Kalaupun ulil amr maksudnya adalah penguasa, naam, penguasa-penguasa yang sesuai dengan syariat. Ini syubhat mereka. Jadi hadisnya tidak palsu di sisi mereka. Asmi' wa ati', taatlah dan dengarlah apapun kata penguasa. Wa in dharaba dhahrak, walaupun dia menzalimi badanmu. Hadis-hadis yang sahih di sisi mereka, tapi mereka itu mendefinisikan, menta'rif ulatul amr sebagai seorang yang tidak boleh sedikit pun berhukum dengan hukum syariat. Afwan, tidak boleh sedikit pun berhukum dengan hukum manusia. Harus berhukum dengan hukum syariat. Harus dengan Al-Quran, harus dengan sunnah. Ini namanya waliul amr. Ini baru namanya penguasa yang harus kita taati. Ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Ulil amr di situ adalah penguasa yang menjalankan Al-Quran dan sunnah. Yang berhukum dengan Al-Quran dan berhukum dengan as-sunnah. Ini di sisi mereka. Adapun yang berhukum dengan hukum selain Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah perkara yang haram untuk ditaati, kata mereka. Bahkan mereka berani mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Banyak kesesatan dari kaum Khawarij tidak bisa kita sebutkan dalam majelis yang ringkas atau singkat pada siang hari ini. Afwan, apakah wanita haid boleh ke kuburan? Secara umum, al-mar'ah, seorang wanita, al-muslimat, tidak diperkenankan untuk ke kuburan, apakah dia haid ataukah dalam keadaan suci. Karena yang diperbolehkan untuk berziarah ke kuburan adalah kaum rijal. Adapun kaum wanita disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini hukum yang diambil pendapatnya oleh a'immatus salaf, untuk mereka tidak menziarahi kuburan-kuburan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi bagaimana caranya untuk mereka mengingat kematian? Merenung di rumahnya masing-masing, merenung di rumah suaminya masing-masing. Tidak diperkenankan untuk berziarah ke kuburan bagi seorang muslimah, seorang wanita. Dan pembahasan tentang hal ini pembahasan yang cukup panjang. Intinya apa yang dilarang oleh syariat Islam akan pasti mendatangkan kebaikan-kebaikan dan hikmah-hikmah yang banyak. Jadi tunduklah dengan syariat Islam tersebut. Apabila syariat Islam mengatakan tidak boleh bagi wanita muslimah ke kuburan, ya sudah, dengar dan taat. Tidak usah terlalu banyak membantah dan tidak usah terlalu banyak bertanya kenapa, kenapa, dan kenapa. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kaum rijal dipersilahkan, kaum muslimin dipersilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke kuburan. Tidak mengapa. Jadi jangan sampai ada tuduhan dusta bahwa kaum salafiyin mengharamkan pengikutnya untuk berziarah ke kuburan. Hati-hati dari syubhat-syubhat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, jika ada udzur syar'i kita tidak bisa berjamaah sholat di masjid, apakah saya sholat sendiri di rumah atau berjamaah dengan anak dan istri? Antum diberikan pilihan, mau sholat sendiri di rumah dipersilahkan, atau menjadi imam bagi anak dan istri di rumah. Falyatafaddal. Tapi yang harus ditekankan adalah apa yang antum tuliskan, udzur syar'i. Tidak ke masjid karena ada udzur yang syar'i, bukan karena malas. Wal'iyadzubillah. Wallahu'alam bisawab. Afwan, ana mau tanya apa hukumnya memboikot atau menghajar saudara kita selama kurang lebih 2 hari 2 malam, dan tolong nasihatkan kepada ana yang bermudah-mudahan dalam memboikot. Jangan memboikot apalagi dalam perkara duniawi, tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 3 hari. 3 hari 3 malam sudah maksimal, tidak boleh ditambah lebih dari 3 hari. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang satu berpaling dari yang satunya, yang satu lagi berpaling dari temannya. Tidak boleh untuk demikian. Kata Nabi SAW di awal hadisnya, la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim, haram. Maka kata Nabi SAW di akhir hadisnya, khairuhuma, dan sebaik atau yang terbaik dari dua orang yang berselisih tersebut, yang saling memboikot tersebut adalah man yabda'u bisalam, yang lebih dahulu untuk mengucapkan salam kepada saudaranya. Walaupun berat, berat. Syariat Nabi apa yang ringan? Pasti berat. Kita harus berkorban untuk menjalani wasiat-wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan, gugurkan ego-ego kita sebagai manusia, dan jadikan hawa nafsu kita tunduk kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nanti dipandang sebagai orang yang lemah. Lemah dia. Kenapa dia mulai duluan padahal dia yang benar pada pertikaian dengan saudaranya? Enggak masalah. Walaupun kita dianggap sebagai seorang yang lemah, sebagai seorang yang keliru, yang penting kita benar-benar memiliki niat untuk menghidupkan apa yang telah diwasiatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Bagaimana dengan sikap istri yang tidak mau memberikan makanannya kepada tetangganya dikarenakan takut makanannya kurang enak? Jangan, ini waswasah dari syaitan. Urusan enak tidak enak serahkan kepada tetangga tersebut. Enak walhamdulillah akan dimakan, kalau tidak enak pasti tidak akan dicela. Karena seorang muslim, terlebih seorang sunni, terlebih seorang salafi, tidak akan berani mencela makanan. Sebagaimana imamud da'wah, sebagaimana panutan terbaik mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sekalipun mencela makanan yang ada. Kalau enak akan disantap, kalau tidak enak mungkin akan diberikan kepada orang-orang yang menganggap makanan tersebut enak. Jangan terbawa dengan waswasah dari syaitan yang akhirnya kita tidak jadi beramal saleh, tidak jadi berbuat ihsan kepada tetangga, karena syaitan akan mencari teman-teman yang bersama dia di neraka wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.